Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa mudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari ini bisa melanjutkan kegiatan kita. Namun sebelumnya suaranya kurang jelas bang ya, tambah mohon. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan dalam membaca kitab Riyadhus Salihin sampai bab tentang anjuran dan dorongan membaca beberapa surat-surat di dalam ayat Al-Quran. Yang terakhir adalah membaca surat Qul Huwallahu Ahad. Kita masuk pada hadis ke-1011. Wa anhu anna rajulan sami'a rajulan yaqra. Dari beliau, yakni Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mendengar seseorang membaca surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Yuraddiduha. Beliau mengulang-ulang dalam membacanya. Membaca surat Al-Ikhlas dan membacanya diulang-ulang karena senang dengan membacanya. Falamma asbaha, tatkala di pagi hari, hal itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika lahu wa ka'anna ar-rajula yataqalluha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilapori tentang hal itu. Yang melaporkan kepada Rasul atau yang memberitahukan kepada Rasul menganggapnya itu perkara sepele. Surat Al-Ikhlas itu kan pendek, diulang-ulang. Bokyo baca suratan yang lain yang panjang, sehingga mengesankan yang memberitahukan ini kepada Rasul menyepelekan bacaan Al-Ikhlas dan diulang-ulang dalam membacanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan tentang keutamaan membaca surat Al-Ikhlas itu. Beliau mengatakan, "Wallazi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu pahalanya semisal sepertiga dari Al-Quran. Pahalanya semisal kita membaca Al-Quran sepertiga dari Al-Quran. Rawahul Bukhari. Hadis-hadis yang semisal ini yang telah kita baca sebelumnya memberitahukan kepada kita anjuran dan dorongan untuk kita membiasakan membaca surat Al-Ikhlas. Dan tidak mengapa kita membacanya mengulang-ulang. Tidak mengapa. Bahkan hal itu, semakin kita membacanya, memperbanyak membacanya, mendapatkan pahala yang besar. Karena memiliki keutamaan, satu kali membaca surat Al-Ikhlas, mendapatkan pahala seperti kita membaca sepertiga dari Al-Quran. Kemudian masuk pada hadis yang berikutnya. Kalau tadi riwayat Imam Bukhari, yang berikut ini adalah riwayat Imam Muslim dari sahabat yang lain. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi qul huwallahu ahad innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwa sesungguhnya surat Al-Ikhlas itu pahalanya seperti seorang membaca sepertiga dari Al-Quran. Rawahu Muslim. Yang berikutnya masih berkaitan dengan surat Al-Ikhlas, dari sahabat Anas ibn Malik, anna rajulan qala, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu an, ada seseorang yang berkata kepada Rasul, ya Rasulullah, inni uhibbu hadhihi surah, aku mencintai surat ini. Ini surat Al-Ikhlas. Mencintai itu meyakini isinya, mengamalkan kandungannya yang menunjukkan kepada keikhlasan, ketauhidan, senang membacanya, mengulang-ulang dalam membacanya, senang. Walaupun itu pendek, jangan diremehkan. Banyak suratan yang lain, ya betul, tafadhol dibaca, itu Al-Quran memiliki pahala yang besar. Pada setiap satu hurufnya dinilai dengan 10 kebaikan. Nah, ada orang yang mengatakan kepada Rasul, aku mencintai surat Al-Ikhlas. Maka Rasul memberitahukan kepada sahabat tersebut, qala inna hubbaha adkhalakal jannah, sesungguhnya kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ini memasukkanmu ke dalam surga. Adkhalakal jannah, memasukkanmu ke dalam al-jannah. Menunjukkan keutamaan yang besar. Jangan disepelekan membiasakan membaca surat Al-Ikhlas. Yang perlu kami sampaikan di sini kaum muslimin, kalimat adkhalakal jannah, memasukkanmu ke dalam al-jannah, maknanya adalah sebagai sebab engkau masuk ke dalam al-jannah. Amal saleh sebagai sebab. Karena seorang masuk ke dalam al-jannah dikarenakan Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkannya. Bukan semata mengandalkan apa? Amal perbuatannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Saddidu wa qaribu wa'lamu annahu la yanju ahadukum bi'amalihi." Kilo ma anta ya Rasulullah, qala wa ma ana illa yataghammadina Allah bi rahmati minhu wa fadl. Qaribu wa saddidu, beramalah kalian, beribadalah kalian, bertaqarrublah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni melakukan peribadatan-peribadatan, di antaranya membaca surat Al-Ikhlas. Namun ketahuilah oleh kalian bahwa sesungguhnya tidaklah seorang selamat dari api neraka dan masuk ke dalam al-jannah semata mengandalkan amal perbuatannya. Sebutkan dalam lafaz lain, la yadkhulul jannah ahadukum bi'amalih. Tidaklah seorang masuk ke dalam surga semata mengandalkan amal perbuatannya. Tidak, karena mahalnya al-jannah, indahnya al-jannah, adapun amalan kita sangat sedikit. Maka Rasul ketika ditanya, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Ya, tidak pula aku, kecuali karena Allah telah melimpahkan kepadaku keutamanya dan kasih sayangnya. Hadis ini menunjukkan kepastian beliau masuk ke dalam al-jannah dikarenakan Allah telah melimpahkan kepada beliau rahmahnya dan keutamaannya. Kenapa beliau mendapatkan limpahan rahmah yang dengan itu beliau masuk ke dalam al-jannah? Dikarenakan melakukan asbab, sebab-sebab yang berupa amalan-amalan ibadah. Maka kalau kita mengikuti Rasul, mengamalkan amalan yang beliau amalkan, kita berarti sedang melakukan asbab, sebab-sebab yang mendatangkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan itu Allah limpahkan kepada kita rahmahnya. Di antaranya adalah hadis yang sedang kita baca ini. Sesungguhnya kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas dengan engkau mendendangkannya berulang kali, mencintai isinya, meyakini, mengimani dan mengamalkan kandungannya, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal itu menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala memasukkanmu ke dalam al-jannah. Bisa difahami hadirin? Ini dia. Sebagaimana lafaz hadis Ubad bin Samit radhiyallahu an, yang mana Rasul menyebutkan, man syahida la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatu wal qalil maryam wa ruh minhu wal jannatu haqqun wan nar haqqun adkhalahullahu al jannata ala ma kana minal amal. Disebutkan lima hal. Barang siapa yang meyakini tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah semata, yakni dia bertauhid, dan dia meyakini bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, dia meyakini bahwa Isa, Nabi Isa adalah hamba Allah dan utusannya, Isa adalah kalimat yang Allah berikan kepada Maryam, yakni kalimat kun fakana Isa bikun, maka Isa, Nabi Isa tercipta dalam rahim Maryam dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah Isa di rahimnya Maryam tanpa melalui hubungan suami istri. Waruh minhu, dan meyakini bahwasanya Isa adalah salah satu ruh ciptaan Allah sebagaimana ruh-ruh yang lain. Dia pun meyakini surga itu hak benar adanya, meyakini neraka itu hak adanya. Maka siapa yang mengimani ini tadi tentunya beramal dengannya. Bagaimana cara beramal dengannya? Ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, mengimani keikhlasan Allah dan mentauhidkannya serta mentaatinya. Ketika mengatakan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya, yakni mentaati beliau, mengikuti jejak langkah beliau, mengamalkan ajaran-ajaran beliau tanpa menyekutukan beliau dengan Allah. Demikian pula ketika meyakini Isa adalah Abdullah dan Rasulnya, maka tidak menyembah Isa, tetapi meyakini Isa adalah hambanya Allah, makhluk yang Allah ciptakan. Dia pun meyakini surga hak, dibuktikan dengan dia beribadah, mengejar dan meraih surga. Dia meyakini neraka hak ada, Dia pun menjauhi segala dosa agar selamat dari an-nar. Keyakinan ini disertai dengan amalan menjadi sebab seorang masuk ke dalam al-jannah. Adkhalahullahu al-jannah. Allah akan masukkan dia ke dalam al-jannah. Ala ma kanil amal, sesuai dengan amal perbuatannya. Dari sini wahai kaum muslimin, diambil sebuah faedah. Mari kita memperbanyak amal saleh, yang dengan sebab itu Allah akan memasukkan, Allah akan memberikan kepada kita rahmah, kasih sayangnya, dan dengan sebab itu Allah memasukkan kita ke dalam al-jannah serta melindungi kita dari api neraka. Di antara bentuk amal saleh adalah membaca surat Al-Ikhlas. Walaupun pendek, jangan disepelekan. Walaupun apa? Pendek. Yang berikutnya, kaum muslimin, hadis ini tadi riwayat Imam Tirmidzi, wa waqala hadithun hasan, Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan, urahu al-Bukhari fi sahihi ta'liqan. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini dalam sahihnya ta'liqan, yakni muallaq. Wa an Uqbah bin Amir radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alam tara ayatin unzilat hadhi lailata lam yura mithluhunna qat qul a'udhu bi rabbil falaq wa qul a'udhu bi rabbin nas. Rawahu Muslim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alam tara, apakah engkau tidak melihat adanya ayat-ayat dalam Al-Quran, nazalat hadhi lailah, yang turun di malam ini. Al-Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan jumlatan wahidatan, bukan dalam satu bendel mushaf 30 juz seperti yang ada pada kita sekarang ini, tetapi turun kepada beliau ayatan-ayatan atau suratan-suratan, kadang berupa ayat demi ayat, kadang berupa surat demi surat. Disabit bihi fuadak, dalam rangka untuk mengokohkan ayat itu pada hati beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turun kepada Rasul ayat demi ayat, yang dengan itu beliau menjadi kokoh dalam memahaminya dan dalam mengamalkannya. Hadirin yang dimuliakan, di sini ada sebuah faedah penting, bahwasanya Nabi tidaklah berbicara dari hawa nafsu, tetapi beliau berbicara tentang agama ini dengan wahyu yang turun berangsur-angsur kepada beliau dan diajarkan ilmunya kepada para sahabat, sampai-sampai para sahabat diantaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan, ma min ayatin fi kitabillah illa waqad alimtu, tidak ada satupun di dalam ayat, tidak ada satupun ayat di dalam Al-Quran illa, kecuali aku telah tahu, aina nazalat, di mana turunnya ayat itu, wa fi man nuzlat, dan tentang siapa ayat itu turun. Karena memang turunnya berangsur-angsur, turun ayat ini di tempat ini, turun ayat ini di tempat ini berkaitan dengan ini, sehingga mereka menguasai ilmu tentang tafsir Al-Quran. Para sahabat seperti itu mengikuti betul perjalanan Islam ini sampai sempurna. Sehingga orang yang paling tahu tentang Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang paling tahu berikutnya adalah ashabu Rasulullah, sahabat-sahabat beliau. Hadirin kaum muslimin, di malam itu kata beliau ada beberapa ayat yang turun, lam yura mithluhunna qat, yang tidak dilihat adanya surat yang semisal itu atau ayat yang semisal itu. yaitu qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ini juga anjuran untuk kita membiasakan membacanya. Anjuran untuk kita biasa membacanya. Dan ini terbiasa bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih khusus ketika timbul rasa takut akan gangguan dari bangsa jin. Ada rasa takut. Yang namanya manusia ada rasa takut, wahai kaum muslimin. Dan itu adalah takut yang tabii, takut kepada sesuatu yang mengerikan. Wajar itu. Tapi tidak boleh berlebihan sampai-sampai karena takut kepada syaitan seperti itu manusia jatuh pada membuat sajen di tempat-tempat yang ditakutkan itu. Itu tidak diperbolehkan. Nah, ketika timbul rasa takut, Rasulullah SAW dulu memiliki bacaan-bacaan dalam rangka untuk melindungi diri dari godaan syaitan itu. Tetapi tatkala turun dua surat ini, Al-Falaq dan An-Nas, maka beliau tinggalkan itu semuanya dan beliau membaca Al-Falaq dan An-Nas tadi. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Kita baca hadisnya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal janni wa 'ainil insani. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon perlindungan kepada Allah dari godaan bangsa jin dan memohon perlindungan kepada Allah dari penyakit yang muncul dari mata-mata yang hasad. Penyakit yang disebut dengan penyakit al-ain yang munculnya dari mata-mata manusia bisa dikarenakan hasad atau bisa dikarenakan kagum. Tetapi dia lupa menyebutkan kalimat Masya Allah. Orang kagum itu kalau berlebih itu berbahaya. Bisa dengan izin Allah itu menjadikan sebab terjadi penyakit ain. Diawali dengan demam tinggi, bahkan bisa sampai kelumpuhan, bisa sampai kematian. Itu al-ain, penyakitnya sangat aneh. Ketika diteliti secara medis, mungkin medis mengatakan ini enggak ada penyakitnya. Badannya sehat, tetapi orang tersebut kayak epilepsi dan yang semisalnya terkena penyakit al-ain. Ya. Nabi alaihissalatu wassalam meminta perlindungan kepada Allah dari dua hal itu. Hatta nazalat al-mu'awwadatan, sehingga turun dua surat yang mengajarkan kita memohon perlindungan kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku memohon perlindungan kepada Allah, Rabbnya al-falaq, min syarri ma khalaq dan seterusnya. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah hai Nabi, aku memohon perlindungan kepada Allah, Rabbnya manusia, sesembahannya manusia dan yang lainnya. Maka ketika turun dua surat mu'awwadzatan ini, falamma nazalata akhadha bihima wa taraka ma siwahuma. Tatkala sudah turun dua surat ini, maka beliau membiasakan dalam membaca dua surat ini dalam rangka memohon perlindungan kepada Allah dan meninggalkan yang lainnya. Karena itu termasuk diantara zikir pagi dan sore menyebutkan tiga surat ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Dan ini diperintahkan dalam syariat kita membaca pada setiap selesai salat yang fardu. Kalau ba'da subuh tiga kali, ba'da maghrib tiga kali masing-masingnya, zuhur, asar, isya satu kali satu kali. Masya Allah, alhamdulillah kita diberikan oleh Rasul ibadah dengan berbagai macam jenis-jenisnya. ada ibadah mulai dari wudu, ada ibadah mulai berikutnya memakai pakaian yang rapih ketika ke masjid, itu ibadah. Khudu zinatuk minda kulli masjidin, pakailah pakaian yang rapih ketika kalian berangkat menuju ke masjid, ibadah. Kemudian melangkahkan kaki, lam yakhthu khutwatan illa fi bighdarati aw khutan bi khati'ah, melangkahkan kaki menuju ke masjid, maka tidaklah dia melangkahkan satu kali langkah kecuali diangkat satu dosa, kecuali akan diangkat satu derajat dan dihapus satu dosa. Ibadah itu macam-macam, masuk ke masjid ibadah, sholat berjamaahnya ibadah, dalam sholat berbagai macam zikir-zikir ibadah, setelah selesai sholat masih diberi kesempatan beribadah, zikir menyebutkan sekian banyak azkar. Masya Allah, berbagai macam ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan dalam rangka usaha dan upaya kita mendapatkan rahmatullah, agar kita mendapatkan al-jannah. Semoga kita semuanya masuk dalam al-jannah. Amin. Dan selamat dari an-nar. Di antara amalan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah amalan membiasakan membaca ta'awud. Membaca mu'awwadatan, surat mu'awwadatan, yakni qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu an, yang berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala min al-Qur'ani suratun 30 ayatan syafa'at li rajulin hatta ghufir lahu, yani tabarakalladzi biyadihil mulk. Rawa Abu Dawud Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa fi riwayatin Abi Dawud asfa'u. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, min al-Qur'an, dari isi Al-Qur'an, dari bagian Al-Qur'an terdapat surat yang jumlah ayatnya 30 ayat. Satu surat jumlah ayatnya 30 ayat. 30 ayat. Syafa'at li rajulin, disebutkan dengan kalimat syafa'at, akan memberikan syafa'at. Dalam riwayat Imam Abu Daud, tashfa'u, dengan fi'il mudhari', akan memberikan syafa'at kepada orang yang membacanya, kepada orang yang akan membacanya. Hatta ghufir lahu, sehingga dengan sebab itu dia diampuni dosa-dosanya. Ini juga anjuran untuk kita membaca surat tersebut yang berisikan 30 ayat. Surat tersebut adalah tabarakalladzi biyadihil mulk. Membaca surat Al-Mulku, Maha Barakah Allah Azza wa Jal, yang di tangannya lah segala kekuasaan. Terdapat 30 ayat, kita membacanya, mencintainya, menyukainya, mengimani kandungan-kandungannya, mengamalkannya, ya, kemudian kita membiasakan dalam membacanya. Maka Rasul memberitahukan surat ini akan memberikan syafaat kepada para pembacanya, sampai-sampai akan diampuni dosa-dosanya dengan sebab amalan tersebut. Yang berikutnya, surat Al-Baqarah akhir disebutkan mi'an Abi Mas'ud Al-Badri, an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a bil ayatain min ayati surat Al-Baqarah fi lailatin kafatahu, muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Mas'ud Al-Badri, bukan Ibnu Mas'ud tetapi Abu Mas'ud, Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu an, Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah dalam satu malam, yakni ketika di malam hari, kafatahu, dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah itu akan mencukupinya. Apa makna akan mencukupinya? Dua ayat pada akhir surat Al-Baqarah, makna mencukupinya ay kafatahu al-makruhu tilka al-lailah, akan melindunginya dari hal-hal yang mengkhawatirkan, gangguan jin, hal yang tidak diinginkan di malam itu terjadi, dia terjaga dengan sebab membaca dua ayat yang terakhir dalam surat Al-Baqarah. Kemudian berikutnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taj'alu buyutakum maqabira inna syaitan yanfiru min al-bait allati tuqra fiha surat Al-Baqarah. Jangan dari yang berikutnya, hadis ke 1018 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Apa makna kalimat ini? Belum melanjutkan ucapannya. Inna syaitana yanfiru minal bait allati tuqra fi suratul baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari terbirit-birit lari meninggalkan rumah yang dibaca padanya surat Al-Baqarah. Dengan sempurna ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Dari sini ya kaum muslimin, kita mendapatkan sebuah faedah. Rumah itu dibacakan padanya Al-Quran. Membaca Al-Quran di masjid, apa hukumnya? Boleh. Di toko, boleh. Di kebun, boleh. Silakan membaca. Di rumah, jangan lupa, kita pun membaca Al-Quran. Terlebih khusus surat Al-Baqarah yang sedang kita baca hadisnya ini. Nabi memberitahukan, satu rumah jika dibacakan surat Al-Baqarah, syaitan akan lari. Sehingga jika ada satu rumah yang baru mau dihuni, bacakan surat Al-Baqarah. Siapa yang membaca? Sang pemiliknya, kita, keluarga kita, anak-anak kita. Atau kalau seandainya tidak mampu, mengajak teman untuk ikut membaca. Hal yang tidak mengapa, tanpa dibikin acara. Ya, karena memang tidak ada acara seperti itu. Ya bacalah surat Al-Baqarah, satu surat itu bisa engkau bagi pagi dan sore. Syaitan akan lari dari tempat itu. Atau antum masuk dalam rumah kontrakan begitu, yang tempat ini saya tidak tahu kondisi sebelumnya, maka bacakan Al-Quran di situ. Yang diutamakan karena kita baru masuk, mudah-mudahan syaitan lari dari rumah tersebut dan tidak mengganggu, maka bacalah surat Al-Baqarah seperti yang disebut oleh Nabi. Fana syaitan yanfir minal bait allati yuqra fil surat Al-Baqarah. Syaitan akan lari meninggalkan satu rumah yang dibaca pada rumah itu surat Al-Baqarah. Ini menunjukkan bahwasanya rumah itu dibacakan Al-Quran padanya. Jangan dijadikan seperti kuburan. Karena di kuburan tidak boleh kita membaca Al-Quran. Tidak boleh membaca Al-Quran di kuburan. Kuburan itu tidak ada bacaan Al-Quran. Nah, rumah yang tidak ada bacaan Al-Quran itu seperti apa? Kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, ini kosong dari bacaan Al-Quran. Nas yang sangat jelas. Sharih, sangat jelas. Dilarangnya membaca Al-Quran di kuburan. Kenapa? Dilarangnya membaca Al-Quran di kuburan. Kenapa? Padahal itu adalah sebuah ibadah. Beberapa orang melakukannya penuh dengan hikmat. Ya. Membaca Al-Quran di tempat tersebut, apalagi kuburannya di keramik, dibikin kayak pendopo, banyak pepohonan, rindang, suasananya hening, udara sepoi-sepoi, enak sekali. Sambil baca Quran, ada nyamikan cemilan kopi dan yang lainnya. Wah, situasi yang kalau itu kuburan ya kaum muslimin, tetap tidak boleh, karena itu bagian dari menjadikannya sebagai tempat ibadah, dan itu hukumnya dikutuk. La'anallahu al-yahud an-nasara ittakhadhu quburan yahim masajida. Allah melaknat Yahud dan Nasara disebabkan karena mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ala fa inni anhaakum an dzalik. Ketahuilah semuanya, aku melarang kalian dari itu, dari menjadikan tempat kuburan-kuburan itu sebagai tempat ibadah. Di antara bentuknya adalah membaca Al-Quran di kuburan, karena itu dilarang. Yang berikutnya 1019. Wa'an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam: Ya Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Qult Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abul Mundhir, atadri ayu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? قلت الله لا الله لا إله إلا هو الحي القيوم فضرب في صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر رواه مسلم. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, wahai Abul Mundhir, tahukah kamu ayat yang ada di dalam Al-Qur'an yang paling besar? Ada surat yang paling besar, ada ayat yang paling besar. Kalau a'zamu suratin fi kitabillah, sebesar-besar surat di dalam Al-Quran adalah surat Al-Fatihah. Adapun a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling besar dalam Al-Quran adalah ayatul kursi. Di saat itu Rasul bertanya kepada sahabat Nabi Abul Mundhir, tahukah engkau satu ayat yang paling besar dalam Al-Quran? Qultu, aku katakan, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, Rasul kemudian bertanya lagi, wahai Abul Mundhir, tahukah kamu ayat apakah yang paling besar dalam kitab Allah? Qultu, aku katakan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yani ayatul kursi dalam surat Al-Baqarah. Maka Rasul menepuk punggungku atau dadaku dan mengatakan, liyahnikal ilm ya Abul Mundhir. Semoga Allah menambahkan ilmu untukmu ya Abul Mundhir. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini keutamaan membaca ayat kursi. Ya. Dan alhamdulillah, bagian dari zikir pada salat ada syariat membaca ayat kursi. Dan itu sangat besar manfaatnya. Tidaklah menghalangi seorang yang membiasakan yaqra'u ayatul kursi fi dibril salat, pada setiap selesai salat yang fardu, untuk masuk dalam al-jannah illal maut, kecuali kematian. Yakni ketika kita membiasakan dengan zikir yang syar'i setelah salat-salat yang fardu, keutamanya banyak sekali. Kenapa itu ditinggalkan, diganti dengan yang lain yang itu tidak ada syariatnya? Seperti di beberapa tempat zikir ba'da salat itu malah dimulai dengan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Itu zikir yang syar'i, betul ada dalilnya. Aku memohon perlindungan kepada kalimat-kalimat Allah yang telah sempurna, yang sangat sempurna, dari segala keburukan-keburukan yang ada. Ini tidak diucapkan ba'da salat fardu. Doa ini diucapkan tatkala kita singgah di satu tempat, kita membaca doa ini. Ya. Apa keutamaan doa ini? Lam yadurruhu hatta yartahila min zali min manzilihi dhalik. Man nazala manzilatan, barang siapa ya man nazala manzilan, barang siapa yang tinggal di satu tempat kemudian dia mengucapkan kalimat Allahumma inni a'udzu bikalimati latamati min syarri ma khalaq, maka Rasul memberikan jaminan tidak akan ada yang mengganggu dia sampai dia beranjak meninggalkan tempat tersebut. Bukan zikir ba'da salat. Ada beberapa orang membaca ini sebagai awal zikir salatnya. Itu menyalahi sunnah, tidak tepat. Itu bahkan masuk pada bid'ah. Awal zikir ba'da salat berda'awu 3 kali, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Hakadha qawl muslimin rahim jami'an. Dan ikuti sesuai dengan yang syar'i, di antaranya membaca ayat kursi. Barang siapa yang membiasakan membaca ayat kursi setelah selesai salat fardu, tidaklah menghalangi dia masuk ke dalam al-jannah illa al-maut, kecuali kematian. Maka mudah-mudahan dengan kita mengamalkan hadis ini menjadi sebab Allah memberikan rahmahnya kepada kita, sehingga dengan itu Allah masukkan kita ke dalam al-jannah. Amin. Yang namanya keberhasilan ya kaum muslimin harus ditempuh dengan melalui sebabnya atau tidak? Ya, nama keberhasilan diperjuangkan. Keberhasilan duniawi saja diperjuangkan kok, Pak. Dagang ya. Gasik banget mangkat, udan-udan mangkat. Ya. Pasar Kroya walaupun udan rame baik, Pak. Ya. Orang mikir udan lah males boten, mangkat bae. Nih. Taklim udan males. Padahal sama-sama menjalani sebab. Mereka yang ke pasar Kroya dengan berbagai macam kerepotannya dari kampung-kampung bawa bahan dagangan hanya untuk mencari nilai duniawi. Ingin meraih keberhasilan dengan melakukan sebab perdagangan. Kita pun talabul ilmi ingin melakukan sebab-sebab keberhasilan meraih surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bertambahnya ilmu di pagi hari ini, kita bertambah mengerti amalan-amalan yang mana amalan tersebut menjadi sebab kita dimasukkan ke dalam al jannah. Hadirin yang dimuliakan, kita masuk pada hadis yang panjang, hadis tentang keutamaan membaca ayat kursi ketika di malam hari ketika hendak tidur. Ini sudah dibaca belum ya? Saya lupa loh. Belum ya? Terakhir pada hadis yang ini kalau enggak salah yang terakhir tadi. Saya ingat pernah baca hadis ini yang tadi yang terakhir. Di sini atau di tempat lain saya lupa. Ini karena faktor libur kemarin ini. Libur dua kali nopo nggih Pak Ratam nggih. Dedes kula kelalen. Ketul ngendine kelaren. Tapi ya tidak mengapalah, murojaah, penyegaran. Nih. Insyaallah dalam pertemuan yang akan datang antum kasih tahu poin ke 1020 yang hadisnya panjang, banyak faedahnya di situ. Terutama faedah manhajiyah. Cara mengambil ilmu dan cara menerima al-ilmu. Al-qabul wa talab. Dan ini adalah pembahasan yang penting yang kita akan sampaikan insyaallah dalam pertemuan yang akan datang niki mun rati esuk nopo nggih. Diomong awan mung tes esuk. Diomong wengi anu wis padang. Ya niki mun esuk. Mudah-mudahan talim kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan diterima sebagai amal saleh yang memberatkan ibadah kita nanti di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.